Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى berfirman kepada nabinya Muhammad صلى الله عليه وسلم وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ dan berikanlah peringatan kepada manusia ketika datang kepada mereka azab. Ayasifham fisif lahum sifatan tilkal hal. Ceritakanlah keadaan kepada manusia dengan keadaan sifat hari kiamat yang sangat mengerikan. Wahadzirhum minal amalil mujibah lil azab. Dan berikanlah peringatan kepada mereka dari amal-amalan yang mendatangkan azab, sehingga harus berhati-hati. Alladzi hina ya'ti fi syada'id wa qalaqin, yang mana azab itu akan datang kepada mereka ketika genting dan goncang. Wayaqul ladzina zalamu bil kufr wa takdzib. Maka orang-orang yang zalim mengatakan, zalim dengan kekufuran, mendustakan Allah dan Rasulnya, zalim dengan berbagai macam kemaksiatan, menyesali apa yang mereka lakukan, bertanya, memohon, meminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikanlah kami, akhirkanlah ajal kami sampai waktu sebentar lagi. Airudana ila dunia, kembalikanlah kami ke dunia lagi. Fa'inna qad absarna, sesungguhnya kami sudah melihat azab, siksaan. Najibu da'watika wa nattabi'u rusul, sehingga mengharuskan kami untuk mengikuti seruanmu. Allah yad'u ila darussalam, sedangkan Allah mengajak kepada darussalam, yakni surga. Sehingga kami mengikuti Rasul, utusan Engkau ya Allah, hadakul ajalin takhalas minal azab. Ini seluruhnya yang mereka ucapkan adalah dalam rangka supaya terbebas dari siksaan Allah, azab Allah. Wa illa fahum kadzabatun fi hadzal wa'd. Padahal pada hakikatnya, walaupun mereka sudah mengatakan ini itu janji-janji akan mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka itu pendusta. Mereka itu pendusta, pembohong. Terutama masalah mengikuti Allah dan Rasulnya, pengen dikembalikan, padahal dusta, bohong. Walau raddu la'adu limanuhu anhu. Kalaulah seandainya mereka dikembalikan, mereka pun kembali lagi kepada kemaksiatan. Walihada yubihun wayuqallahum. Oleh karena itu mereka dicela, mendapatkan celaan terhadap apa yang mereka ucapkan. Awalam takunu aqsamtum min qabl malakum min zawal. Bukankah kalian dahulu sudah bersumpah ani dunia anti qalilal akhirah, bersumpah tentang dunia pindah kepada akhirat. Fahal faha qad tabayyana jinnakum fi iqsamikum. Faha qad tabayyana jinnakum fi iqsamikum. Kalian sendiri yang telah membatalkan sumpah kalian. Wa kadzabakum fi ma tu'adun. Kalian sendiri yang mendustakan diri kalian dari apa yang sudah dijanjikan kepada kalian. Wa laysa 'alaykum qasirun fid dunya min ajli al-ayat wal bayyinat. Sehingga permasalahannya bukan sekedar tidak cukup dengan ayat-ayat Allah yang sampai kepada kalian, bukan itu. Bal sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Bahkan yang menjadi sebab adalah kalian sendiri tinggal berada mukim, bertempat tinggal di suatu tempat yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Wa tabayyana lakum, dan telah jelaslah bagi kalian kaifa fa'alna bihim, bagaimana kami menyiksa mereka dari berbagai macam siksaan, ujian, cobaan. Wa kaifa ahallallah bihimul uqubat, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka dengan siksaan-siksaan. Inna kadzabu bil ayatil bayyinat. Setelah datang kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas. Wa darabna lakumul amsal. Padahal kami telah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang jelas. Allati la tada' adna syakkin fil qalbi ila azalatu. Yang mana tidak tersisa sedikit pun keraguan di dalam hatinya, kecuali akan ditepis. Tetapi nasihat ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, falam tanfa'fikum tilkal ayat, ayat-ayat ini semua tidak bermanfaat untuk kalian. Bal aradtum wa dimtum ala batilikum. Bahkan kalian malah selalu berada di atas kebatilan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, sebagaimana mereka disiksa oleh Allah. Wa asaltum ila hadzal yawm alladzi la yanfa' fihi i'tidhar min i'tidhar bi batil. Sehingga tidak ada lagi manfaat dan alasan bagi kalian dengan meminta ampun, minta dikembalikan lagi, sudah enggak ada lagi permintaan maaf seperti itu. Udzur-udzur yang sifatnya seperti itu sudah tidak ada lagi. Nah, sehingga janji orang kafir untuk dikembalikan ke dunia, pengen beramal soal itu bohong. Bahkan didustakan oleh Allah sendiri. Allah yang mendustakan mereka. Apa ayatnya? Walau raddu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya mereka orang-orang kafir dikembalikan lagi ke dunia, la'adu limanuhu an, niscaya mereka pun akan kembali melakukan apa-apa yang Allah haramkan kepada mereka. Waliyadu billah. Sehingga janji mereka itu dusta, janji mereka itu bohong. Sehingga jangan dipercaya, sekali-kali tidak boleh dipercaya janji apa yang mereka janjikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah.